Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 3 Agustus 2023 dibacakan Ardian Syah. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat mengungkap dan menangkap sejumlah pria yang diduga jaringan pencurian sepeda motor antar kabupaten setelah dilakukan penangkapan di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Ada 3 tersangka yang berhasil ditangkap, mereka terdiri dari pelaku pencurian dan penadah. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana mengatakan tersangka curanmor yang diamankan di Mapolres Aceh Barat berinisial BA 37 tahun warga Ujung Baru, Johan Pahlawan, kemudian ABD 45 tahun warga Betung Sakti Kabupaten Pidi. Dalam kasus ini polisi menangkap seorang penadah sepeda motor curian berinisial HS 43 tahun warga Barih Kecamatan Sakti Pidi. Kapolres mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut polisi memperlihatkan 3 unit sepeda motor diduga hasil kejahatan yang telah diamankan di Mapolres Aceh Barat. Sudarlun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan 392 perkara selama Januari hingga 31 Juli 2023. Dari keseluruhan 392 perkara yang putus selama 2023 terdapat 12 terdakwa yang dijatuhkan pidana atau hukuman mati di tingkat banding. Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono SH M.Hum menyebutkan kesemua pidana mati ini merupakan perkara pidana khusus klasifikasi penyalahgunaan narkotika. Perkara tersebut berasal dari Pengadilan Negeri IDI sebanyak 5 perkara, lalu Pengadilan Negeri Lok Sukun 4 perkara dan Pengadilan Negeri Lok Semame 3 perkara. Sudarlun, Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-36 tingkat Aceh Singkil yang dipusatkan di Pulau Banyak Barat mulai digelar 6 hingga 10 Agustus. MTQ ke-36 Aceh Singkil menjadi catatan sejarah baru sebab untuk pertama kalinya digelar di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Aceh Singkil Abdul Hanan menyatakan keberangkatan kafilah MTQ serta Dewan Hakim menggunakan kapal feri ke Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak secara serentak dijadwalkan 5 Agustus. Selanjutnya meneruskan perjalanan menggunakan boot ke Pulau Banyak Barat yang jadi tuan rumah MTQ. Abdul Hanan menyebut untuk pengukuhan Dewan Hakim, pawai ta'aruf dan pembukaan MTQ dilakukan 6 Agustus. Untuk penampilan musabaqah, babak penyisian pada 7 hingga 9 Agustus 2023. Pengumuman finalis dilakukan pada 9 Agustus 2023. Penampilan musabaqah babak final, sidang pleno Dewan Hakim dan penutup MTQ ke-36 dan pembagian hadiah pada 10 Agustus. Sudarlun, Pemkab Nagan Raya menyalurkan bantuan benih dan pakan ikan untuk Dayah Darul Ulum Al-Mukarramah di Desa Babah Krung, Kecamatan Betung. Benih ikan mencapai 10.000 ekor ini diserahkan PJ Bupati Fitriani Farhas didampingi Kapolres AKBP Rudi Saiful Hadi serta Dandim 0116 Nagan Raya Letkol Fayurus Abadi. PJ Bupati Fitriani Farhas mengatakan kegiatan penyaluran benih ikan ini diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan terhadap dunia perikanan serta pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren. Kedepan para santri dapat menjadi entrepreneur di bidang perikanan sehingga akan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu PLT Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan DKPP Nagan Raya Azman mengatakan bantuan benih ikan yang diserahkan tersebut terdiri dari ikan nila dan ikan mas masing-masing 5.000 ekor. Selain itu Pemkab Nagan Raya juga menyerahkan sejumlah pakan ikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Badan Reserse Kriminal Polri menghentikan sementara pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Direktur Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan Panji Gumilang merasa capek dan sehingga pemeriksaan dihentikan. Juhandani mengungkapkan Panji meminta pemeriksaan dihentikan pada pukul 01 waktu dini hari. Menurutnya Panji Gumilang meminta agar pemeriksaan dilanjutkan Rabu siang. Oleh karena itu, Panji Gumilang yang masih dalam tahap penangkapan ini dititipkan di ruang tahanan Bareskrim. Namun Juhandani menegaskan bahwa Panji Gumilang belum ditahan kepolisian. Panji Gumilang juga dijerat pasal 45A ayat 2 JU pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terkait pasal ujaran kebencian itu, Panji Gumilang terancam hukuman 6 tahun penjara. Kemudian Panji Gumilang dijerat pasal terkait penodaan agama yakni pasal 156A KUHP. Sudarlun, seorang pria bersenjata menembak sekelompok warga Israel di sebuah pemukiman di tepi barat. Akibatnya 6 orang terluka. Polisi mengkonfirmasi kepada AFP bahwa pria bersenjata ini ditembak mati. Kementerian Kesehatan Palestina mengkonfirmasi bahwa pelaku bernama Muhammad Al-Mazarrah, 20 tahun. Dua rumah sakit di Yerusalem melaporkan telah merawat 6 orang korban luka, termasuk seorang remaja yang terluka dalam serangan tersebut. Seorang polisi yang sedang tidak bertugas mengaku sempat mendengar tembakan dan teriakan. Ia sedang berada di tempat pangkas rambut, segera bergegas keluar dan melihat pelaku penyerangan saat beraksi. Polisi mengatakan petugas ini kemudian berhasil menembak mati pria bersenjata itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 3 Agustus 2023. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.